Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا ربنا ارزقنا فهم القرآن وعنا على العمل بالقرآن واحشرنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن ومع إمامهم حبيبك سيدنا محمد. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت، الشهادة عند الموت، الجنة بعد الموت. أما بعد، yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, hadirin hadirat, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya hingga pada saat ini kita masih dipilih untuk menjadi hamba yang ada mau untuk merenungi Al-Quran, mendengar Al-Quran, berusaha untuk memahami isi Al-Quran, dan siapapun yang didekatkan oleh Allah kepada kebaikan, insya Allah memang hamba-hamba yang baik. Semoga benar-benar kita ini kelak akan dikumpulkan oleh Allah bersama golongan-golongan ahli Quran, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada surat Al-Ma'idah. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'amallahu alayhima udkhulu alayhimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalimun. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Ini kisah orang-orang Yahudi, dan kisah-kisah ini disebutkan di dalam Al-Qur'an untuk menghibur Nabi. Untuk menghibur Nabi. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti umatnya Nabi Musa. Kalau umat Nabi Musa punya ciri khas adalah membantah dan membangkang, susah untuk patuh. Sehingga umat Nabi Musa itu sendiri sudah banyak yang kufur di saat adanya Nabi Musa alaihissalam. Termasuk ini, bagaimana mereka ini kalau disuruh tidak langsung patuh, bukan sami'na wa ta'na. Akan tapi selalu berhujjah. Dan sudah lama, Sudah berkali-kali kita melewati ayat-ayat bagaimana kisah Bani Israel yang lebih senang bertanya tapi tidak mau menjalankan. Kalau disuruh oleh gurunya, yakni Sayyidina Musa alaihissalam, selalu berhujjah. Termasuk janji-janji kebaikan pun tidak dipatuhi. Bahkan harapan-harapan kebaikan, kemuliaan yang disampaikan oleh Nabi Musa, yang Nabi Musa tidak pernah berucap kecuali dengan wahyu, mereka pun lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Ini kabar gembira kepada Nabi, artinya Nabi Musa saja dibegitu, kenapa lagi engkau oleh orang Yahudi? Mereka dengan nabinya sendiri enggak percaya. Diperintah ke suruh ke utara, dia ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Suruh ke barat, dia ke arah timur. Begitulah keadaan orang Yahudi. Semaunya sendiri. Itu pada zaman Sayyidina Musa alaihissalam. Ya qaum idkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Sayyidina Musa disuruh oleh Allah untuk menyuruh orang-orang Bani Israel itu untuk masuk Ardil Muqaddasah, negeri yang disucikan oleh Allah, Palestina. Masuklah ke sana. Dan juga kisah Bani Israel Palestina yang disuruh di dalam surat Al-Baqarah, disuruh nyembelih sapi, juga banyak tanya. Itu memang kebiasaan hamba-hamba yang akan menjadi jauh dari kebenaran adalah ya begitu. Betuah gurunya enggak mau didengar, banyak tanya. Lain di sana suruh masuk, padahal kalau masuk kabar gembira, setelah kamu masuk kamu akan mendapatkan kebaikan. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan kau mundur, sudahlah. Masuklah, ayo cepat masuk. Ada kabar kebaikan di sana. Kalau kau tidak, lalu kau kembali masih tidak mau masuk, fatanqalibu khasirin, kau akan rugi. Yang ngomong itu Nabi. Dan mereka katanya percaya Nabi Musa sebagai Nabi. Makanya percaya Nabi Musa sebagai Nabi, tapi tidak mendengar omongannya apa itu. Hakikatnya tidak percaya, bohong dia. Lalu berhujjah mereka, ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, takut saya, di dalamnya ada orang-orang jahat, di dalamnya ada orang-orang yang suka sewenang-wenang, di dalamnya ada orang-orang yang tidak punya kasih sayang. Dia lebih mendengar isu-isu yang disebarkan oleh musuh-musuh Nabi Musa alaihissalam, tidak mau percaya kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha, dan sungguh kami tidak akan masuk, wahai Musa. Wahai Nabi Musa, enggak mau masuk. Disuruh nabinya. Disuruh nabi ya, suruh masuk malah berhujjah. Enggak, kami tidak akan masuk. Hatta yakhruju minha, kecuali orang yang di dalamnya keluar. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun, kalau mereka sudah keluar, orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang tidak punya kasih sayang, orang yang dolim, aniaya yang berada di dalamnya itu keluar, baru kami akan masuk. Qala rajulani, ada dua orang soleh. Dua orang soleh. Pengikut Sayyidina Musa. Ada dua orang soleh yang juga sebetulnya ini dipercaya oleh mereka. Minalladzina yakhafun, dari orang-orang yang dipercaya oleh mereka. Selain daripada Sayyidina Musa dan Sayyidina Harun alaihi masallam, ada dua orang soleh. An'amallahu alaihima, ya Allah telah memberikan kepada dua orang ini kesolehan, kebaikan, kepatuhan kepada Sayyidina Musa, ilmu. Bahkan dikatakan mengetahui strategi dalam perperangan dan sebagainya. Yang sudah sangat mengetahui. Sehingga dua orang ini yang mereka percaya kalau dua orang ini sangat ngerti tentang strategi perang, strategi macam-macam. Dua orang ini yang bisa dipercaya pun masih berkata, udkhulu alaihim albaba, masuk, sudah, enggak apa-apa. Fa'idha takhaltumuhu, kalau kalian masuk, fa'innakum ghalibun, kamu bakal menang. Sayyidina Musa tidak didengar. Kemudian orang yang selama ini bersama mereka dan dipercaya oleh mereka pun juga tidak mau didengar. Wa'alallahi fatawakkalu, dan hendaklah kalian bertawakal kepada Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian memang benar-benar menjadi orang yang beriman. Qalu, mereka masih berhujah, ya Musa, wahai Musa, inna lanadkhulaha abadan. Tidak Musa, kami tidak akan masuk. Dari sini sudah kafir mereka. Dikatakan bahwasanya orang-orang Yahudi dari hari ini sudah kafir. Karena tidak percaya dengan Sayyidina Musa alaihissalam, membanggang kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Maksudnya, hey Musa, hey Muhammad, ini untuk Nabi Muhammad, hey Muhammad, waktu zaman Nabi Musa saja mereka sudah kafir kok. Kok kamu masih bingung dengan ulah orang Yahudi yang ada di Madinah waktu itu? Sudah begitulah keadaan orang-orang Yahudi. Inna lanadkhulaha, kami tidak akan masuk abadan selamanya, madamu fiha, selagi mereka masih ada penghuni yang ada di dalamnya. Fadhab, kalau begitu wahai Musa, pergilah engkau. Anta wa rabbuka, dan berikanlah engkau dengan Tuhanmu. Ini kurang ajar. Berikanlah engkau dengan Tuhan. Faqatilah, dan berperanglah engkau. Inna hahuna qa'idun, biar kami nunggu di sini. Kalau sudah benar-benar menang, saya baru masuk. Ini. Video anda yang bagaimana dengan sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW berkisah tentang Khubayb, Ammar bin Yasir, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Sinan, dikisahkan dalam perang Uhud, bagaimana di saat berperang dengan Nabi SAW di perang Badar, di saat Nabi bertanya bagaimana dengan peperangan ini yang jumlah pasukannya sangat jauh, kita sangat sedikit, mereka sangat banyak, bagaimana kalian semua? Nabi penuh kasih. Biarpun peperangan ini perlu pasukan yang besar, akan tapi Nabi pun juga tidak menjadikan orang itu punya beban. Lalu ditanya bagaimana dengan peperangan ini, diminta pendapat. Ternyata umat Nabi Muhammad, para sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, mari kita pergi bareng-bareng. Sungguh kami tidak akan berkata seperti pengikutnya Musa di saat berkata, fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, ya Rasulullah. Sungguh kami tidak akan seperti kaum Musa di saat mereka berkata, wahai Musa, pergilah engkau, kami tunggu di sini. Akan tapi kami akan berkata kepadamu, ya Rasulullah, sampai mati pun aku akan bersamamu. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana pengabdian kepada Nabi, dan bagaimana perlindungan yang mereka berikan untuk Nabi SAW. Sampai dikisahkan dalam perang Uhud itu, bagaimana Nabi di saat dihadapkan dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan kepada keberadaan Nabi, keselamatan Nabi. Hujaman panah dari sana sini, tombak dari sana sini. Para sahabat Nabi sibuk tidak menyelamatkan diri mereka sendiri, akan tetapi para sahabat Nabi sibuk melindungi Nabi agar Nabi tidak tersentuh oleh senjata tajam. Sampai dikatakan ada salah satu sahabat Nabi setelah meninggal dunia, setelah wafat, kemudian di saat mau dikubur, ditemukan di punggungnya adalah seperti landak karena penuh dengan anak panah, hanya karena waktu itu merangkul meluk Nabi SAW di saat ada hujaman panah dari sana sini. Bagaimana itulah sahabat Nabi SAW. Sehingga Nabi dengan kisah semacam ini semakin bersyukur, aku masih punya pengikut semacam ini, bukan seperti pengikutnya Sayyidina Musa alaihissalam. Dan Sayyidina Musa waktu itu berkata, qala, berkatalah Sayyidina Musa, Rabbi ya Allah, ini sesungguhnya aku la amliku, tidak memiliki il nafsi kecuali aku wa akhi, dan saudaraku Harun. Capek ya Allah, aku dengan umatku ini sudah capek benar nih. Dikasih tahu begini enggak mau, kasih tahu begitu enggak mau, susah. Jadi Nabi Musa dengan pengikutnya masya Allah mendapatkan kerepotan yang banyak. Fafruq baina wa bainal qaumil fasikin, kalau begitu ambil satu tindakan ya Allah, agar bisa membedakan antara kami orang-orang yang benar dan mereka orang-orang fasik. Maksudnya saja beri hukuman sudahlah. Kalau Nabi SAW tidak. Kalau Nabi SAW dengan umat, beliau yang sangat saat menyakiti Nabi, termasuk kisah di Taif, waktu Sayyidina Rasul SAW dilempari, dipukuli dan disakiti. Agar Nabi masih mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku. Mereka sungguh melakukan yang demikian, memukuliku karena mereka tidak tahu ya Allah. Wala tu'adzibhum ya Allah, jangan kau hukum mereka. Tidak rela kalau umatnya tersiksa. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa mengatakan, "Fafruq baina wa baina al-qawmil fasikin." Ambil satu keputusan yang jelas. Maksudnya hukum saja ya Allah. Qala. Kemudian sudah merupakan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan. Sehingga orang-orang Bani Israel tersebut menjadi tidak diperkenankan dan tidak akan bisa masuk ke negeri yang aman tentram tadi, sehingga mereka dijadikan oleh Allah terlantar di padang pasir selama 40 hari. Disiksa. Terlantar 40 hari. Dan di antara hamba yang dicintai oleh Allah akan dicabut nyawanya sehingga tidak merasakan ketersiksaan saat itu. Termasuk Sayyidina Musa alaihissalam juga meninggal di waktu itu. 40 sanatan yatihuna fil ard, kebingungan di bumi. Tidak bisa ngerti, tidak bisa masuk kampung, tidak bisa mandi. Begitulah Allah buat. Seperti orang gila, tersiksa dia. Ini adalah siksaan di dunia sebelum siksaan di akhirat. Qala ta'sa'al qaumil fasikin. Sudahlah, nanti akan dihukum, akan aku hukum. Allah menjanjikan kepada Sayyidina Musa alaihissalam akan dihukum dengan hukuman semacam ini, maka kamu jangan merasa gundah, jangan merasa susah dengan orang-orang fasik. Itu urusannya denganku, wahai Musa. Sudahlah, tugasmu lakukan. Sampai di sini. Cerita-cerita Nabi terdahulu bagi Nabi Muhammad adalah penghibur sekaligus penguat. Begitu juga untuk kita penerusnya dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka kami seru kepada para ustaz. InsyaAllah. Sebandel-bandelnya Anda punya jamaah tidak seperti sampai pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Maka jangan keras-keras sama jamaah. Jangan sangat keras-keras sama murid. Lihat, tidak sampai seperti pengikutnya Sayyidina Musa alaihissalam. Sebandel-bandel mereka. Sesaat mereka. Dan mereka masih takut dan mau mendengar. Maka jangan sampai kita mudah putus asa di saat berjuang dan berdakwah, lalu gara-gara keterlambatan dalam dakwahnya lalu berkata dasar orang ini keras kepala, dasar orang ini enggak keras kepala. Ini gini umat Nabi Muhammad semuanya, lembut hati mereka. Mereka tidak pernah dikata masuklah lalu dia milih keluar, tidak. Mereka hanya berpikir sesaat untuk segera masuk. Kalau mungkin ada di antara hamba-hamba itu masih susah untuk sholat, mereka masih berpikir ingin belajar sholat. Setelah itu mau sholat. Yang tergelam dalam dunia kebusukan, mabuk, judi dan sebagainya, setelah kau beritahu, dia berpikir dan insya Allah akan tobat, akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus asa, jangan merasa, jangan bingung. Serahkan kepada Allah. Usahamu saja yang hendaknya kau seriusi, wahai para juru-juru dakwah. Sambil tadi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira. Maka dari itu kami seru kepada para juru dakwah penerusnya Rasulullah, Nabi Muhammad dihibur oleh Allah, dan hendaknya kita terhibur dengan kisah-kisah yang semacam ini. Kita bukan dijadikan oleh Allah sebagai umat yang keras hati. Umat yang mudah membangkang. Umat yang tidak gampang patuh kepada pemimpin. Akan tapi kita dijadikan umat yang diberi oleh Allah kasih sayang di hati kita. Karena kita umat Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kasih sayang. Sehingga sekeras apapun, sejahat apapun, kalau ada orang menisbatkan dirinya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ketahuilah sangat mudah untuk dibawa kepada kebenaran. Asalkan benar cara membawanya. Maka jangan sampai di antara kalian itu menjadi orang yang wala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Nabi Musa saja diberi kabar gembira oleh Allah, jangan kamu pusing, jangan kamu susah dengan mereka itu, sudah diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas semua adalah berdakwah, termasuk guru-guru yang mulia. Di saat mendidik anak-anak, ketahuilah mungkin Anda menemukan anak bandel, anak ini tidak, mereka tidak seperti orang Bani Israel. Hanya sesaat saja. Mungkin di bulan pertama saja mereka semacam itu. Akan tapi di bulan kedua menjadi orang yang sangat baik. Mungkin di bulan ketiga akan menjadi semakin baik. Maka dari itu hendaknya kita terus menggabungkan dua hal, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan khusnudzon kepada Allah dan khusnudzon kepada hamba-hamba Allah ini. Khusnudzon kepada hamba-hamba Allah, termasuk cara dakwah yang diajarkan oleh Nabi adalah bagaimana kita bisa selalu memandang hamba-hamba Allah ini dengan kasih sayang. Jangan memandang dengan pandangan yang merendahkan. Kemudian hendaknya apa yang kita lakukan dari perjuangan-perjuangan ini dibarengi dengan koreksi, evaluasi, ngoreksi diri kita sendiri. Nabi sendiri membuat satu koreksi kepada diri beliau sendiri. Jadi mengoreksinya bukan kepada orang lain. Sebab Anda ini umat Nabi Muhammad bukan Bani Israel, selesai. Umat Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Maka cara pandang kita pada mereka adalah sebagai umat Nabi Muhammad. Pandangan kasih sayang yang pertama adalah jangan sampai ada di antara kita cuek dengan keberadaan mereka lalu tidak peduli masa depan mereka. Maka dikhawatirkan imanmu tidak ada jika kita masih belum ternyuh di saat ada umat Nabi Muhammad terjerumus di dalam keharaman ini. Maka pandanglah mereka dengan kasih sayang. Jadi biasakan kalau kita melihat satu hamba dari umat Nabi Muhammad yang melakukan kemaksiatan, kita harus ternyuh. Bahkan mungkin menangis dibaringin dengan panjatan doa memohon kepada Allah agar Allah berikan petunjuk dan bimbingan kepada hamba tersebut. Nah ini adalah kerjaan Nabi Muhammad dan penerusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah kalau melihat dari kisah Sayyidina Musa alaihissalam, maka umat Nabi Muhammad ini umat yang mudah diatur insyaallah. Maka kalau ada umat yang tidak bisa diatur, jangan disalahkan umat Nabi Muhammad. Mungkin cara ngatur kita yang kurang benar. Strategi kita kurang benar. Dan itu pun dilakukan koreksi ini oleh Nabi SAW. Dalam sebuah kisah Nabi SAW, setelah beliau usai dalam sebuah peperangan, memilah antara mayatnya orang kafir, buang ke sana, kemudian mayatnya orang beriman, oleh Nabi dirawat, akan dikubur dengan baik. Lalu Nabi terhenti kepada salah satu mayat. Dan mayat tersebut dibolak-balik oleh Nabi. Nabi kenal, tapi lupa namanya. Dibolak-balik wajahnya. Nabi ingat wajahnya, tapi lupa namanya. Ingat wajahnya, lupa namanya. Dan Nabi berusaha untuk mengingat-ingat siapa nama orang tersebut, Nabi tidak bisa mengingat. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, wahai sahabatku, aku kenal sahabatku yang satu ini, tapi aku lupa siapa namanya. Lalu para sahabat Nabi yang mendengar aduan Nabi tersebut, bergegas datang dan melihat mayat tersebut. Lalu para sahabat Nabi membalik wajah mayat tersebut, setelah dibalik para sahabat Nabi pada beristighfar semuanya. Kaget, karena orang yang diduga oleh Nabi sebagai sahabat Nabi tersebut, ternyata adalah orang yang sangat jahat kepada Nabi SAW dan bukan sahabat Nabi. Kemudian di saat dibalik wajah tersebut, para sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, ini bukan sahabatmu, akan tapi ini orang yang jahil kepadamu. Dia orang yang suka mengganggumu di pinggir jalan, waktu kamu berada di Ka'bah, waktu kamu berada di Ka'bah, dia adalah sering mengganggumu, ya Rasulullah. Kemudian di saat mendengar jawaban dari para sahabat Nabi, Nabi Muhammad tiba-tiba menitikkan air mata. Ada dua faedah yang diambil di sini. Yang pertama adalah, juru dakwah hendaknya lapang hati. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijahatin sama orang, dipukulin sama orang, dilempar kotoran oleh orang, tidak pernah ingat kejahatannya, tapi ingat orangnya. Enggak pernah ngedendam Nabi Muhammad. Sama ingat wajahnya, tapi tidak ingat kejahatannya. Satu. Yang kedua lah ini loh, koreksi yang perlu hadirkan tadi. Umat Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Umat Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Koreksi yang kedua, Nabi menitikkan air mata. Lalu ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau menitikkan air mata? Bukankah ini musuhmu dan sudah meninggal dunia? Mestinya kita syukuran. Orang yang mengganggumu sudah mati. Nabi SAW mengatakan, aku menitikkan air mata, aku menangis karena diriku sendiri. Aku menyesali diriku. Kenapa ya Rasulullah? Ini orang, aku baru sadar kalau orang ini selalu melihatku. Aku sangat sering ketemu dengan orang ini. Aku baru sadar. Kalau aku ngisi sesuatu, ngisi tausiah, pencerahan di tempat samping Ka'bah juga ada. Di tempat ini dia juga ada. Artinya orang ini bukan orang yang tidak kenal aku. Orang yang sangat tahu aku, bahkan sering mendengar omonganku. Akan tapi kenapa? Orang ini kok tidak bisa masuk Islam, tidak bisa sadar. Apa? Lah ini koreksi Nabi. Apakah ada waktu aku ngomong itu menyakiti hatinya? Apa ada kalimat-kalimatku yang kurang lembut, kurang indah didengar olehnya? Sampai dia itu kok tidak bisa masuk Islam. Kenapa? Oh, koreksi diri. Begitulah hendaknya juru dakwah. Kalau lihat umat itu kok belum sadar, jangan dikoreksi umatnya. Dasar kepala batu, dasar orang gunung, dasar orang pantai, dasar. Oh bukan, koreksi dirimu sendiri. Mungkin caramu yang kurang baik. Engkau kurang datang dengan lemah lembut. Engkau tidak datang dengan akhlak yang mulia. Engkau tidak datang dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Sehingga tidak diterima oleh mereka. Sebab ini umat Nabi Muhammad, bukan Bani Israel. Umat Nabi Muhammad ini mereka. Sehingga hendaknya kita dalam berjuang pun selalu membuat koreksi. Dan koreksi ini akan membuahkan satu persiapan baru lagi di dalam berjuang. Maka perlu selalu koreksi. Maka kami himbau kepada para asatidz, jangan monoton dalam menyampaikan sebuah ilmu. Hanya ini, kita perlu mengambil metode-metode baru yang diberikan, dihadirkan oleh siapapun, cara-cara baru, model-model dakwah yang bermacam-macam, disesuaikan dengan zaman dan masa. Jangan hanya monoton dengan model-model begitu. Kalau ada orang tidak benar, yang salah kita. Orang bermacam-macam kesukaan mereka, kebiasaan mereka. Masuklah dengan kebiasaan mereka dan kesukaan mereka. Rasul yukalimun nasa ala qadri ukulihim. Nabi mengajak bicara manusia sesuai dengan akal mereka. Makanya perlu. Dan kami menyeru kepada semuanya. Para juru dakwah hendaknya mencoba. Allah menyajikan dakwah ini dengan bermacam-macam sesuai dengan selera mereka. Artinya apa? Jangan sampai ada umat itu dengan dakwah itu sudah enggak senang karena modelnya yang tidak menarik. Dan dakwah bukan ceramah saja. Siapa yang mengatakan dakwah ceramah? Hanya bagian saja ini, bagian cara berdakwah mengajak orang kepada kebaikan. Bukan, tapi harus punya ide-ide. Termasuk yang selama ini yang coba kita hadirkan, biarpun kita sudah terlambat jauh dibanding Bani Israel sendiri, orang Yahudi. Media-media, televisi, radio dan sebagainya. Pondok pesantren salaf yang selama ini mengeluarkan ulama dari masa ke masa, tetap kita tekuni. Kemudian nanti ada pendidikan formal untuk menyelamatkan anak-anak dari pengikut Nabi Muhammad yang ingin juga sukses di dunia, sukses di akhirat. Kita mencoba masuk ke itu semuanya. Tapi ingat selalu, dari semua yang berjuang di dalamnya atau yang ada di dalamnya, hendaknya kita ingatkan tentang tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk benar-benar bisa bersambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar kita beri motivasi agar menjadi orang sukses di dunia, akan tapi tidak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah model dakwah. Model mengajak orang kepada kebaikan. Jadi kalau ada orang yang belum bisa baik, jangan dikoreksi sana dulu. Koreksi dirimu sendiri. Termasuk pengurus sekolahan, madrasah dan sebagainya. Lah kok tidak maju, jangan disalahkan. Bukan anaknya, bukan. Kita yang punya madrasah yang belum serius. Kita harus membuat sebuah evaluasi. Kenapa? Ini umat Nabi Muhammad semuanya. InsyaAllah lembut hati semuanya. Mudah untuk dibawa kepada kebaikan. Ini adalah kabar gembira buat kita. Jadi biar kita tidak mudah putus asa. Waduh, dasar keras kepala. Waduh, tidak bisa diatur. Kadang-kadang kita menyaci zaman. Zaman tidak karu-karuan. Televisi dan sudah ada. Dulu televisi juga begitu kok. Dan tantangan zaman semakin parah kok. Esok tidak lebih bagus daripada hari ini kok. Enggak ada alasan kita menyerah dengan keadaan. Oh, zaman enggak bisa kita melawan arus nih, lihat televisi, internet segala macam. Tahu. Itu semua bakal berkembang. Akan tapi kita pun juga harus berkembang. Cara mendidik anak-anak kita, membawa anak-anak kita kepada kemuliaan. Maka di situ juga perlu komunikasi dengan yang lainnya. Perlu berkomunikasi dengan yang lainnya. Kalau ada orang punya anak bandel, Anda bercita-cita untuk menyelamatkan mereka. Berarti Anda ingin menyelamatkan anak-anak sendiri, sepertinya itu umat Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak boleh ada yang putus asa. Ada orang berkata, Buya, anak saya bandel, enggak bisa diatur, suruh sholat, enggak mau, dan sebagainya. Oh enggak, yang salah adalah kamu, Bukan dia. Yang salah kamu. Kamu sok hebat. Pengen menyelesaikan urusannya dengan dirimu sendiri. Ada pengaduan kepada kami. Ada anak saya di rumah tidak bisa sholat. Nah, sholat susah bu ya. Gini-gini. Karena kamu pengen jadi hebat. Pengen jadi Superman. Mau diurusi sendiri anaknya. Banyak orang. Untuk ngurusi anak gak bisa sendiri. Jangan kan. Yang katanya ustadz pun gak bisa ngurusi anaknya sendiri. Saya gak bisa ngurusi anak sendiri. Kita perlu kerjasama yang baik dengan orang lain. Sehingga kita perlu titipkan di sebuah madrasah, pondok pesantren. Faktor kedekatan, kasih sayang dan cinta kadang sepahijat. Menjadi penghalang anak kita untuk mendengar omongan kita. Makanya yang susah sholat itu biasanya yaitu orang yang sok mau dididik sendiri di rumah. Itu lihat. Coba lihat. Susah suruh sholat, bangun, mau dididik sendiri di rumah. Mau selesaikan. Oh saya ahli, pakar pendidikan. Gak bisa didik, percaya. Karena koreksimu adalah bukan kepada dirimu sendiri. Koreksimu kepada anak. Sehingga anak yang akan dipaksa dengan sebuah cara pendidikan dan sudah tidak nyaman lagi di rumahnya. Akan tapi hendaknya kita sebagai orang tua harus benar di dalam membawa anak kita kepada kemuliaan. Sehingga orang tua yang dengan kecerdasan yang sederhana saja enteng. Ya, betul saya itu susah didik sendiri, gak bisa bangunin sholat susah. Akhirnya mah didengarkan kepada, dekatkan kepada para ulama. Dengan ustadznya, Masya Allah jam 3 sudah bangun. Jam 3:30 sudah bangun dan sebagainya. Nah itu cerdas. Jadi kalau anda ingin menyelesaikan, termasuk kiai sehebat apapun, gak bisa menyelesaikan sendiri. Perlu bantuan yang lainnya. Sehingga ada grup para guru-guru yang membantu dan sebagainya. Jujur seperti di pondok di sini, gak bisa. Saya gak pernah ngajar secara khusus. Akan perlu bantuan yang lainnya. Dan kita setiap hari membuat evaluasi bagaimana agar mendidik anak ini bisa semakin benar. Tidak bisa kita mengandalkan dengan satu orang saja. Maka kita perlu kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik. Sebab yang kita olah ini adalah bahannya bahan bagus. Umat Nabi Muhammad sudah selesai. Bukan Bani Israel yang membangkang dan membangkang. Tidak, itu umat Nabi Muhammad. Jadi kalau anda tidak berhasil, sebetulnya yang gagal adalah anda, bukan mereka. Anda gagal mendidik, itu saja. Maka kami himbau kepada semua orang yang mengajar di madrasah-madrasah diniyah, pesantren-pesantren, bangkit, bangun. Dan serius membuat satu upaya-upaya untuk membawa mereka. Membawa mereka kepada keberhasilan yang sesungguhnya. Dengan berkomunikasi dengan yang lainnya, diskusi dengan yang lainnya. Agar maksimal di dalam kita mendidik anak-anak kita. Jangan menyerah lalu berkata dasar anak bandel, pala batu, gak bisa diatur, tidak. Atau anaknya siapa, orang kampung mana, enggak. Akan tapi bagaimana kehebatanmu, wahai para guru, wahai para pembimbing, di dalam membangun umat Nabi Muhammad SAW. Anda berurusan dengan umat Nabi Muhammad. Sehingga kekurangan pada mereka adalah kekurangan pada dirimu sendiri. Koreksi dirimu sendiri, harus kita buat evaluasi. Diberi kabar gembira. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Sudahlah. Dengan yang enggak benar, jangan khawatir, jangan pusing. Sudah diselesaikan oleh Allah. Tinggal kalian berjuang dengan serius, dengan benar. Allah akan berikan pertolongan kepada kalian. Dan kelak kita akan dapatkan buahnya, bukan di dunia saja. Nanti di akhirat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Puji syukur kepada Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang penuh rahmat. Umatnya Nabi yang penuh rahmat. Umat yang dirahmati. Umat yang ditangisi oleh Nabi Muhammad. Umat yang selalu didoakan oleh Nabi Muhammad. Setiap malam Nabi menangis untuk kita. Dan Nabi tidak rela jika ada di antara kita yang masuk neraka. Umat yang tidak pernah dikutuk oleh Nabinya. Umat yang tidak pernah didoakan jelek oleh Nabinya. Bahkan Nabi selalu mendoakan kebaikan untuk kita. Kebaikan untuk kita. Kebaikan untuk kita. Bahkan Nabi SAW rela. Dan rela. Dan rela. Untuk melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi demi umat Nabi Muhammad. Berdakwah. Bagaimana beliau dilukai, beliau disakiti. Padahal beliau sudah menjadi ahli surga. Jaminannya surga. Akan tapi Nabi rela gerahamnya jatuh. Nabi rela pelipisnya retak. Nabi rela dengan itu semuanya. Karena demi umat ini. Demi umat Nabi Muhammad. Syukurilah nikmat besar ini. Dan untuk menjadi umat Nabi Muhammad ini mahal. Bahkan kalau kita tahu Nabi Musa alaihissalam itu bercita-cita untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Sayyidina Musa berkeinginan untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Sebab dikisahkan ada suhuf. Lembaran-lembaran wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu menemukan sekelompok kaum. Setelah membaca begitu, ada satu kaum disanjung oleh Allah dengan segala kemuliaan. Satu kaum disanjung oleh Allah dengan segala kemuliaan. Sayyidina Musa itu senang lihat. Oh. Lalu berdoa, Allahumma ja'alha min ummati. Ya Allah, jadikan umat yang kau sebut-sebut ini adalah umatku. Menemukan lagi di lembaran yang lain lagi. Umat yang sangat mengagumkan, dahsyat, istimewa, disanjung oleh Allah. Laki-laki Sayyidina Musa mengatakan, Allahumma ja'alha min ummati. Ya Allah, itu jadikan umatku. Ketemu lagi di tempat yang berbeda tentang satu kaum yang sangat istimewa dan mulia. Laki-laki Nabi Musa memohon Allah, maj'alha min ummati. Ya Allah, jadikanlah itu umatku. Wahyu turun. Memberikan jawaban kepada Sayyidina Musa. La, bukan wahai Musa. Itu bukan umatmu, innaha min ummati ahmada. Akan tapi itu umat adalah umatnya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, itu bukan umatmu. Jadi umat yang disanjung oleh Allah di dalam suhuf Musa, dan kitab yang diturunkan kepada Sayyidina Musa adalah bukan umatnya Nabi Musa, akan tapi umatnya Nabi Muhammad. Karena umat yang agung mulia disanjung oleh Allah ini umatnya Nabi Muhammad, maka Sayyidina Musa ingin mendapatkan kemuliaan tersebut. Seketika beliau menengadahkan tangan, Allahumma ja'alni min ummati ahmada. Ya Allah, jadikanlah aku ini umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa berangan-angan, yang kita sebut kisahnya hari ini. Nabi Musa berangan-angan untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Lah, kita ini yang dilahirkan oleh ibunda kita. Allah jadikan kita hidup setelah Nabi Muhammad. Kemudian Allah mengirim ibunda kita, mengirim guru-guru kita, sehingga kita bisa berasyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini karunia dari Allah, sehingga kita semua kenal Nabi Muhammad. Sampai hari ini kita di sini pun juga karena kenal Nabi Muhammad. Lah, kok kita tidak mensyukuri ini semuanya? Nabi Musa berangan-angan untuk menjadi seperti kita saat ini, untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Dan Allah yang memilih anda untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, kalau kita tidak mensyukuri ini, khawatir lalu akan dicabut gelar umat Nabi Muhammad ini. Maka dari itu jaga gelar kemuliaan ini. Dengan semakin kita dekat dengan pendidikan, ajaran Nabi SAW, anak-anak kita. Jangan sampai bapaknya dekat dengan Rasulullah, tapi anaknya jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ini saja insyaAllah. Ini pelajaran yang dihadirkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, untuk pendidikan untuk Nabi SAW sendiri, juga untuk para juru-juru dakwah dan pejuang-pejuang umat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita semua, Buya Yahya, bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik para hadirin, hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun anda berada, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirat yang bertanya. Kami persilakan dan kami juga memberikan kesempatan bagi anda, bagi para pemirsa atau para pendengar, untuk bertanya melalui Facebook dengan website www.facebook.com/buyayahya.albajah. Kami persilakan dan kami membuka dulu kesempatan bagi anda para hadirin untuk bertanya langsung kepada guru kita semua, Buya Yahya, dari jamaah bapak-bapak satu orang dan dari jamaah ibu-ibu satu orang, dengan satu orang satu pertanyaan. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang dimuliakan Allah, saya mau bertanya. Saya adalah seorang penjual, Buya. Saya menawarkan barang atau menjual barang kepada karyawan bank. Sementara bank konvensional kan hukumnya haram, ya Buya. Yang kedua, Buya, kalau saya tidak menawarkan, tetapi yang membeli adalah orang-orang yang mohon maaf bekerja di tempat-tempat yang terlarang, misalnya diskotik atau sebagainya. Bagaimana sikap kita? Apakah kita menerima ketika dia yang membeli, atau kita menolak, atau harusnya bagaimana, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya masalah warisan. Pertama, hasil kekayaan bapak almarhum, sawah maupun kebun, tetapi saya inginkan untuk semua anak minta dibagikan, mumpung masih ada. Tapi apakah saya lancang atau boleh seperti ini, karena saya mohon penjelasannya dari Buya. Tapi karena saya enggak mau nantinya ini untuk siapa saya kan enggak tahu. Mumpung masih ma ada, tahu ini yang mana, ini yang mananya, mohon penjelasan dari Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu menyeru kepada siapapun untuk berhijrah. Tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berhijrah dari keharaman menuju kemuliaan. Dari dunia riba menuju bisnis yang bersih. Dan banyak yang sudah hijrah, alhamdulillah, dan banyak yang sekarang proses hijrah. Dan banyak di antara mereka yang masih berniat hijrah. Belum bisa hijrah tahun ini, akan tapi sudah bercita-cita, tahun depan saya akan hijrah. Banyak dari dunia konvensional menuju dunia syariat. Biarpun tempat hijrahnya sendiri harus selalu dibenahi, sebab dunia bank syariah sendiri juga harus banyak berbenah. Kalau tidak, nanti tidak akan ada yang mau hijrah ke sana. Sebab orang mau hijrah itu dengan iman. Sebab orang yang hijrah itu rata-rata meninggalkan sesuatu yang di dunianya lebih besar. Maka kami menyeru kepada semua yang menyuruh si dunia syariat, bank-bank syariat, tidaknya benar-benar ditanai dengan syar'i yang sesungguhnya, dan tidaknya dengar petuah-petuah ulama. Dan kami mendukung adanya bank-bank syariat. Biarpun ada beberapa produk-produk yang dipaksakan itu karena kekeras kepalaan, tidak boleh semacam itu. Nanti tidak ada, karena mereka hijrah itu meninggalkan kekayaan, meninggalkan gaji besar, maka siapkan hijrah yang sesungguhnya. Ada beberapa produk yang tidak semestinya dihadirkan, padahal di dalamnya ada unsur riba dan sebagainya, masih saya dihadirkan, makin adalah bisa menjadi senjata makan tuan. Akhirnya orang tidak senang dengan bank konven, bank syariah itu sendiri, karena ulah daripada beberapa bank syariah yang tidak serius di dalam mensyariatkan transaksi-transaksi yang ada. Hendaknya semuanya harus berjuang ke sana. Tapi tetap kami menyeru, mendukung itu semuanya, karena kekuatannya adalah dari Allah tentunya, melalui hamba-hamba yang punya uang, agar mereka sudah pada berhijrah. Dan kalau Anda punya uang lalu Anda alihkan kepada bank syariah, sebetulnya diam-diam Anda telah berjuang, berdakwah, mengajak kepada kebaikan, sehingga bank syariah nanti semakin kuat, semakin kuat. Maka tanpa sadar umat sudah hijrah ke sana. Ini yang pertama ya. Kemudian adapun transaksi yang ada di dalam bank konvensional, memang transaksi yang haram adalah yang ada riba dan sebagainya. Tidak semua transaksi di sana adalah haram. Tidak semua transaksi yang ada di sana adalah haram. Akan tapi ketahuilah, bergabungnya kita dengan dunia konvensional ini juga mengangkat syiar mereka. Jadi haram kita adalah dari sisi misalnya, kecuali mendesak, saya menggunakan jasa transfer saja. Kecuali yang terpaksa ada sebuah tatanan, maka negara tidak bisa memberikan gaji kecuali melalui bank konvensional. Sementara Anda memang pejuang di sebuah negara, maka Anda harus menggunakan hal tersebut karena tidak bisa kecuali melalui hal yang tersebut. Ya, Anda boleh mengambil cara yang semacam ini hanya untuk sekedar transfer, tapi istighfarnya harus lebih banyak daripada duit yang Anda hitung. Karena memang agar sadar bahwasanya itu bukan sesuatu yang baik. Dan istighfar pun mendapat kemuliaan di hadapan Allah. Jadi tidak menikmati. Makanya kadang kami masih terheran dan mendoakan. Ada sebagian atas nama pendidikan Islam dan sebagainya, masih tidak sadar bahwasanya menggunakan, tidak ada, bukan semoga tidak ada ghirah, mungkin karena sudah terlanjur. Kalau tidak ada ghirah, tidak ada iman dikhawatirkannya. Tidak merasa risih kalau mencantumkan rekening-rekening bank konvensional. Sehingga di antara orang-orang hijrah itu bertanya, suatu ketika ada salah satu lembaga yang sangat kita kenal. Dan kita kenal orang-orangnya. Dan suatu ketika kami menghimbau memang kepada orang untuk berjuang di tempat tersebut. Kami menyeru kepada orang-orang. Akhirnya balik bertanya kepada kami, Buya, lah kok rekeningnya konvensional ini gimana ini? Saya kaget. Jadi ternyata orang-orang ini loh, pedagang-pedagang, orang-orang kaya yang hijrah ini lebih berpegang daripada orang-orang yang santri kadang-kadang. Mereka tidak hijrah-hijrah. Akhirnya bagaimana Buya, saya kirim enggak ini? Waduh, pusing saya ini. Mestinya dari lembaga-lembaga yang mengatasnamakan Islam sudah bangga dengan Islam. Harus mulai di rekening-rekeningnya dirubah semuanya. harus menuju rekening-rekening syariah. Kalaupun ternyata dalam dunia syariah ada kekurangan, bukan urusanmu, urusannya bagian yang ngurusi bank syariah nanti akan membuat perubahan. Yang penting kita ini kalau label babi sama label daging sapi harus kita bedakan. Kalau labelnya babi ya jangan dipakai. Kalau label daging sapi ya tetap itu yang kita ambil. Anda beli daging dua, labelnya ini adalah daging babi, daging sapi. Orang mana kita ambil? Daging sapi. Biarpun nanti orang bohong isinya babi, bukan urusanmu. Keimanan ini perlu dibangun. Kadang-kadang kita bingung mau ngirim, iya. Bahkan kita pun harus masuk itu, karena kita harus ngirim ke tempat tersebut misalnya. Banknya konvensional, kenapa nggak ada bank syariah? Dan transfernya juga nggak susah, sama nggak ada beda. Kalaupun nambah 5.000 sedekah juga kok. Kok pelit banget dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Justru dengan kekafiran, dengan kefasikan, dengan maksiat kok royal. Ini problem. Ayo hendaknya kita hijrah perlahan, sebisa mungkin wahai hamba Allah. Kita ingin waktu mati dalam keadaan kita sudah bebas dari hal-hal yang demikian itu. Dan memang urusan transfer ada transfer pindah uang ke uang. Urusan transfernya tidak ada riba di dalamnya. Tapi bergabungnya kita dengan dunia yang ada ribanya, kita mengangkat syiarnya. Sehingga kita keluar masuk bank tersebut tanpa ada darurat. Kemudian nasabah, dan masih banyak sebab-sebab ini. Maka hendaknya harus hijrah, biarpun perlahan. Mungkin selama ini Anda mengurangi satu demi satu, Anda hijrahkan ke bank syariah perlahan. Baik. Kemudian, karena transaksi yang ada di sana, itu tidak semuanya haram transaksinya. Tapi bergabung di tempat tersebut, ini yang harus banyak istighfar. Karena apa? Kita akan mendukung syiarnya. Mungkin satu orang bekerja, bukan di bagian yang meribakan uang. Anggap saja bagian membersihkan toiletnya. Tapi yang akan diberikan kepada orang tersebut campur aduk. Dari hasil ribanya, dari yang halal, maka telah bercampur aduk. Tentu ada haram yang masuk di dalamnya. Maka harus diyakini. Anda tidak usah khawatir. Mungkin ada di antara mendengar suara ini yang masih berkecimpung dalam dunia konvensional. Anda tidak usah khawatir. Anda dengan Allah, tinggal niat tok hari ini. Sudahlah. Jangan membangkang, jangan menjadi Bani Israel. Kok begitu, kok repot banget. Anda akan direpotkan oleh Allah. Selesai. Anda tinggal niat saja hijrah. Kalau tidak minggu depan, bulan depan. Kalau tidak bulan depan, tahun depan. Kenapa kok susah? Yang menjadi susah adalah itu loh, watak Bani Israel tadi. Anda tinggal, banyak kok dari saudara-saudara kita yang sudah hijrah dan aman-aman saja kok. Yang menjadi sebab adalah kekerasan hati kita. Banyak rewel ini dan sebagainya. Mana keimanan? Keimanan kepada syariat. Cuman setan selalu bisikin, sama aja, biarpun syariat juga lebih parah lagi dan sebagainya. Wah, ini berbahaya lagi nanti. Seperti mengatakan daging babi lebih enak atau daging sapi lebih parah lagi. Pakai praduga. Sapi pun barangkali enggak disembelih, pakai barangkali. Kan itu, ada daging sapi, ada daging babi. Milih mana? Babi aja karuan. Kenapa? Sapinya pun kadang juga enggak dibelih. Loh, enggak sembelih. Ngapain ngomong begitu? Jangan pakai praduga. Wong sapinya diekspor dari pulau mana saya enggak tahu. Tapi tetap sapi. Kembali sudah ditulis label halal sudah. Adapun jika ada orang berbohong, urusannya orang yang bohong. Anda masuk ke rumahnya ustaz, masyaallah. Bukan ustaz orang pakai kopiah dan sebagainya. Disajikan kepada Anda makanan, masyaallah. Sate kambing. Wah. Sate kambing enak. Anda makan banyak. Cuman banyak gajihnya daging. Cuman dari kambing ada atinya, ati kambing dan sebagainya. Setelah Anda kenyang, satu majlis ini semuanya, setelah keluar, tuan rumahnya usah terima kasih atas kehadiran Anda. Silakan pergi. Dan ketahuilah wahai para ustaz, para jamaah, yang saya sajikan tadi adalah daging babi semuanya. Yang nyajikan pakai kopiah putih. Bagi Anda adalah halal. Ya, selesai, sudah masuk perut, mau diapain? Enggak usah pusing, no. Wah, ya yang dosa dia. Ternyata dia bukan orang muslim dan sebagainya. Ya, pekerjaannya bohong. Percayalah kepada orang Islam. Sampai ada sebuah guyonan. Maka dengan orang muslim, tidaknya percaya, selesai. Kalaupun digohongi, selamat. Ada orang percaya kepada orang muslim. Tapi tidak percaya dengan orang kafir. Orang kafir, tapi ini kebablasan. Ada orang muslim mau nipu. Disembelihkan daging-daging yang haram. Ini ya guyonan ya. Saya kira makan. Tapi ini babi loh ya. Orang muslim. Gimana orang muslim nyajikan babi? Saya tidak percaya. Makan. Orang muslim kok nyajikan babi? Pasti guyonan. Kan? Gitu ya. Karena tidak percaya. Dan hatinya tidak percaya. Orang muslim kok nyajikan babi? Pasti guyonan. Masa babi yang dimakan? Selesai. Oh, karena keyakinannya dia adalah seorang muslim. Tidak mungkin nyajikan babi. Akhirnya ziarah ke tempatnya orang Kristen. Orang di luar Islam. Akhirnya dia nyajikan ini guyonan yang salah sebetulnya. Guyonan yang salah. Cuman maksudnya itu kita itu berurusan dengan orang itu hendaknya sudahlah, kalau sudah labelnya Islam khusnudon selesai. Akhirnya yang satu lagi ini orang kafir, orang Nasrani atau orang di luar Islam. Dia menyajikan makanan. Katanya apa? Pak, ini daging enggak benar loh ya. Ini daging tidak karu-karuan. Langsung jawab, ah, inti orang kafir, saya tidak percaya sama inti. Tetap makan, bebas, tidak pusing. Orang kafir, wong ini warungnya, warung ini ketua, tempatnya kaum muslimin kok ya. Tempatnya kaum muslimin, dia orang kafir. Ini babi loh, saya tahu loh, saya nyembelih, saya ini. Inti orang kafir. Tetap makan, aman. Karena apa? Percaya kepada orang Islam. Artinya apa? Ini sebuah kisah guyonan di pondok waktu dulu itu. Jadi ada orang, masuknya orang kafir makan babi, masuk orang Islam makan babi. Tapi tidak dosa. Tapi dengan keyakinan itu, maksudnya dengan keyakinan apa yang ada pada orang Islam pakai label Islam, sudahlah, kita percaya dulu itu labelnya umat Islam. Kita angkat umat Islam itu. Kalaupun ada orang bohong, bukan urusanmu itu. Kecuali tahu betul, nyembelih babi, dibungkus, daging kambing, nggak boleh. Selesai. Dari sini ini kelasnya orang awam seperti kita. Adapun ulama yang tahu hakikatnya di tempat-tempat tersebut haram, ini tugas mereka untuk membongkar, bukan urusanmu. Sehingga orang awam jangan dibikin pusing ini. Ada isu-isu ini, isu-isu babi, isu-isu ini. Ada, jangan pusing, nyantai saja. Hah? Riba lebih berat lagi ya. Riba lebih berat. Haram-haram yang dahsyat ada. Kecuali babi jelas tidak boleh. Maka dari itu, urusan bank syariah, kami berharap semuanya khusnudon dulu di situ. Ada pun kekurangannya, para ulama juga sudah mendiskusikan. Bukan urusan, bukan urusan kita. Ulama sudah ingin menyelesaikan. Ada transaksi yang salah, akan dibenahi. Cuma kita ini hendaknya mendukung. Sudah, karena labelnya label Islam. Selesai. Baik, kemudian. Ada pun yang ditanyakan tadi, bagaimana mereka adalah... Jadi rezekinya bercampur aduk antara yang halal dan yang haram. Tenaganya yang jelas adalah dia bekerja di tempat yang di situ ada keharaman, ada kehalalan. Memang kita sering ditanyakan oleh beberapa orang, saya kerja di bank konvensional, gimana gaji saya? Ya kan? Bagaimana gaji saya? Gajimu adalah campur aduk antara yang haram dan yang halal. Hendaknya kalian hijrah. Mana yang halal dan yang haram? Yang jelas ada yang haram di situ. Kenapa? Ada transaksi-transaksi riba yang diberikan kepada Anda. Pasti ada yang haram di situ. Maka hendaknya tobat, kembali kepada Allah. Tidak bisa kita mengatakan, oh enggak haram, enggak apa-apa. Kan kamu jangan kerja, bermasalah, nanti akan bertahan di situ. Sisi lain kita katakan, wah haram semuanya. Dia enggak sempat untuk hijrah. Akhirnya menjadi orang yang putus asa. Kita tidak boleh menjadi orang putus asa. Maka kalaupun Anda ingin bertransaksi dengan mereka, ketahuilah. Karena gaji mereka adalah diambil dari sana sini, maka katailah ini masuk bab, kalau para ulama mengatakan adalah bab bercampur antara yang halal dengan yang haram. Semoga yang diberi, yang dibelanjakan kepada adalah suatu yang halal. Cuman Anda sebagai orang yang ingin selamat bersih, Anda jangan urusan dengan mereka. Kalau ternyata mereka datang kepada Anda lalu membeli kepada Anda, berkhusnudanlah. Mungkin bukan dari gaji di situ. Tapi mungkin dia masih punya warung yang ada di sana, sehingga masih bab subhat. Ada orang mungkin sudah kerja di tempat konvensional, lalu datang kepada Anda belajar. Mau belanja, Anda tidak usah merinci macam-macam. Dari mana duitnya? Ini duit riba ya? Tidak usah. Kalau memang berhati-hati, boleh. Tapi orang berhati-hati menjadi berat. Dia akan mundur, akan hancur dengan itu semuanya. Berhati-hati boleh. Akan tapi cukup lihat, ya sudahlah. Akan tapi kita harus punya misi. Mungkin kita seru kepada kebaikan, diajak agar punya perkumpulan yang baik sampai masuk perkumpulan kita yang bisa menjelaskan bahasanya bunga-bunga dari konvensional adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu proses, perlu waktu. Sebab membawa orang kepada kebaikan tidak bisa serta-merta orang harus ke masjid, tidak. Mungkin kita harus berbaur dulu dengan mereka. Transaksi. Akan tapi harus jelas. Tapi kalau benar-benar, alhamdulillah saya dapat bunga ini loh. Saya diberikan kepada kita. Dan sudah pernah kita bahas antara memberi kepada kita dan orang belanja dengan kita adalah beda. Kalau membeli dengan kita sama memberi, kalau kita diberi barang yang haram mutlak tidak boleh. Tapi kalau ada orang transaksi, mohon maaf ya, ada orang kerjaannya adalah mencuri, kerjaannya merampok, kerjaannya melancur, belanja kepada kita. Ya kan? Belanja kepada kita. Ini sangat beda. Dia belanja kepada kita dengan uangnya. Yang mungkin sekali dari hasil pelacuran, mungkin sekali dari hasil perampokan. Berbeda dengan memberi. Kalau memberi kita tolak. Memberi kita tolak. Tapi kalau dia butuh untuk makan dengan kita, wong dia tidak bayar pun kita wajib kasih makan kok. Dia sebagai orang beriman. Di sini sangat dibedakan antara transaksi jual beli dan di saat dia memberi kepada kita. Transaksi jual beli masih ada. Nah, sebab ada sesuatu itu yang dikatakan haram dzati dan haram aridi. Kalau haram dzati, transaksinya adalah barang haram. Saya beli beras dengan daging babi, enggak boleh kita terima. Tapi kalau saya beli dengan duit saya, masih mungkin duit dari sana sini. Kemudian duit riba sendiri adalah keharamannya adalah bisa berubah sewaktu-waktu. Contoh. Bahkan bukan duit riba. Duitnya orang. Saya mencuri. Na'udzubillah. Ada orang mencuri. Ada orang mencuri lalu memberikan kepada seseorang. Haram kan? Haramnya saat ini. Akan tapi ternyata suatu ketika yang mencuri ini kok minta izin, minta halal sama yang bersangkutan. Setelah 10 tahun. Beres kok. Aduh, saya dulu pernah mencuri duitmu 5 juta. Gimana? Saya halalin. Lihat-lihat. Ya kan? Akhirnya jadi beres urusannya. Jadi tobatnya itu masih bisa, masih mungkin ke depan hari. Maka agak ringan saja urusan transaksi dengan mereka. Tidak urus harga mati haram, akan tapi tidak. Kalau Anda ingin menjaga dan hati-hati, hindari itu semuanya. Akan tapi tidak bisa dikatakan sebagai haram mutlak, karena ada harta yang halal dari mereka yang diberikan, ditransaksikan kepada Anda. Bahkan kalau ada orang membeli kepada Anda dengan harta yang haram mutlak, para ulama tidak mengatakan pasti tidak boleh jual beli kepada Anda. Karena keharamannya seperti apa? Kalau bukan haramnya dhati, maka masih mungkin. Kalau haram dhati kayak jual, membeli dengan babi. Kan jual beli kan ada barter. Tapi kalau uang, misalnya dari mencuri, bisa saja minta izin. Menggosok, mungkin minta izin. Atau dari rebutan waris, mungkin selesai itu damai. Dan selesai. Masih mungkin. Dan yang dosa dia, bukan dirimu yang dosa. Jadi diperkenankan transaksi dengan mereka, ini adalah akan tapi untuk lebih berhati-hati Anda bisa menghindar. Gak apa-apa, Anda transaksi jual-beli dengan mereka, ya. Anda menawarkan produk kepada mereka, tapi ada misi. Insya Allah 2 tahun lagi dia sudah gak urusan dengan riba lagi, insya Allah. Ah, bagus. Ini sangat beda ya, antara pemberian dengan transaksi. Adapun yang kedua, pertanyaan seorang ibu tentang warisan. Ini kesalahan di masyarakat. Kesalahan di masyarakat itu kalau bapak meninggal dunia itu harta waris baru akan dibagi kalau ibunya juga ikut mati. Ini kan kurang ajar. Berarti diam-diam doakan kapan ibu mati. Bukan begitu caranya. Jadi kalau bapak meninggal dunia ya diwaris, ibunya mendapatkan bagian. Ibu meninggal dunia hartanya diwaris, bapak mendapat bagian. Contoh saja, orang buat contoh. Orang contoh itu kata Yasin kan. Contoh itu jangan bikin orang lain, contoh sendiri. Kalau saya meninggal dunia, ya semoga panjang umur semuanya. Jadi kalau punya harta, sama cincin, jam, apa saja yang saya miliki ini, ya diwaris. Yang warisi saya siapa? Istri Umi mendapatkan bagian. 1/8. Kemudian anak-anak, 1:2. Nggak usah nunggu kalau Umi mati baru dibagi. Oh nggak benar itu, salah. Salah kan? Jadi segera dibagi sebagai seorang istri mendapatkan bagian. Istri bukan 1/8, mohon maaf. Istri adalah bukan 1/8. Istri 1/8 karena punya anak. Jadi istri 1/8 karena suami yang meninggal punya anak. Jadi hendaknya segera dibagi, itu benar Ibu. Segera dibagi. Hartanya sang suami segera dibagi. Anda sebagai seorang istri mendapatkan bagian dan anak-anak Anda biar segera mandiri sana. Kecuali yang kecil harus diberikan kepada orang yang memegangnya, yang bertanggung jawab. Jangan sampai anak kecil diberikan, dapat 100 juta, anak umur 7 tahun kasih 100 juta, besok habis, haram yang memberikannya. Tapi membagi waris itu segera dan dipercepat. Tidak usah nunggu esok hari. Pokoknya secepatnya. Kalau belum mayat, belum dikubur, sudah dibagi. Ini kami selalu wanti-wanti. Ada kebiasaan di masyarakat semacam itu. Kalau istri meninggal dunia, warisan tidak segera dibagi, kecuali bapaknya sudah meninggal. Na'udzubillah. Akhirnya berantem. Tidak ada henti-hentinya. Rebutan waris. Belum lagi cara merebutnya pelan-pelan. Tiba-tiba panci hilang, lampu hilang, gelas hilang, satu-satu. Wah, musuhan, perang, ahli neraka semuanya itu anak-anaknya. Jadi kepada semuanya, kalau suami meninggal dunia, hendaknya langsung mana harta suami? Harta suami segera dikumpulkan, lalu siapa pewarisnya? Kalau pewarisnya adalah istrinya, istrinya. Anaknya, anaknya. Baru segera diwaris. Dan didudukkan permasalahannya, biarpun mungkin belum diserahkan semuanya, akan tapi sudah dijelaskan, misalnya toko ini nanti jatuhnya ke tangan ini, sertifikatnya segera diurus perlahan demi perlahan. Dan hati-hati urusan waris, sebab waris ini yang gede adalah setannya, bukan barangnya. Sehingga kalau namanya rebutan waris itu tidak pandang apakah orang kaya atau orang melarat. Jangan berkata, wong ibu saya melarat kok mau rebutan apa. Jangan macam-macam, rebutan panci gulet itu nanti. Iblisnya yang gede. Dan ada itu. Dan jangan mengentengkan, biarpun orang alim ya, bukan orang bodoh saja, orang alim sampai hari ini pun kita belum beres-beres menyelesaikan beberapa orang. Ustaz, kiai meninggal dunia punya anak 3, ustaz-ustaz muda, itu berantem rebutan kantin pondok, enggak beres-beres. Sampai akhirnya pondoknya dijual juga itu, karena wakafnya belum beres dulu, na'udzubillah. Oh, iblisnya yang gede, hati-hati ya. Hati-hati. Maka termasuk urusan pondok dan sebagainya kami sampaikan, itu setannya lebih gede lagi. Sebab kalau kelas ustaz juga setannya kelas ustaz. Makanya kami menghimbau kepada semua yang ngurusi pondok pesantren, madrasah, tanah, posisi, kedudukan tanah harus jelas. Harus wakaf lillahi ta'ala. Ini wakaf semuanya. Hanya beberapa milik saya pribadi, milik pribadi yang ditempati dan sebagainya. Dan Anda jangan mau membangun di tempat yang tidak wakaf. Oh, ini memubadirkan. Ini sebagian ustaz di trader dalam hal ini. Contoh. Ada sumbangan misalnya, Anda, saya seru, membangun pondok pesantren di Al-Bahjah. Ada lahan tanah. Tanahnya tanah pribadi saya. Ayo. Tanahnya tanah pribadi, 2 hektar. Lalu saya mengundang, wah, Anda tertarik dengan program kami, lalu Anda nyumbang 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar. Terkumpul 10 miliar, bangun bangunan. Di mana bangunnya? Di tanah sini, pondok pesantren Al-Bahjah. Saya mati, tanahnya tanah anak saya, ribet nanti. Haram yang menumpangkan harta wakaf di tanah yang bukan wakaf. Ini yang tidak pernah dicermati para ustaz. Tidak pernah dicermati para ustaz. Oh, ini hati-hati. Oh, bencana besar itu nanti. Orang menyumbang tidak ngerti kabar khair, kabar baik. Dipikir yang nyumbang itu adalah, ya sudah, tanahnya sudah tanah milik Allah. Tak taunya bangun. Sama seperti halnya begini, ibu, bapak. Anda punya duit. Duitnya orang. Anda bangun rumah di tanahnya orang, gimana kisahnya? Ya gila kan? Masa ustadznya yang gila? Bangun di tanahnya orang, tanah yang sudah jelas, tanah wakaf lillahi ta'ala. Oh, ini bermasalah kalau enggak ini. Makanya kami selalu kalau urusan dengan kami, beresin dulu urusan hak milik itu, tanah itu beresin. Saya tidak akan mau membangun satu tanah yang jelas. Sebab apa? Nanti ada orang bantu semen wakaf, semen lillahi ta'ala, batu lillahi ta'ala, kayu lillahi ta'ala. Lah kok saya tumpangkan di tanah yang enggak jelas? Nah, ini haram hukumnya. Makanya para asatid harus hati-hati dalam hal ini. Jangan senang bangun. Kadang-kadang sayang, ya. Sayang, sayang, sayang, sayang. Wah, nunggu anaknya berantem nanti. Giliran mati anaknya berantem. Ini urusan pondok juga ya, harus hati-hati. Sehingga ada pondok yang tidak diwakafkan selamanya. Loh, bangunannya bangunan siapa itu? Lah kalau duit-duitmu sendiri enggak apa, perusahaan-perusahaanmu sendiri, kemudian bisa bangun gedung bertingkat, dari mana duitnya? Saya punya tambang emas sendiri, urusan ente. Ini dananya umat, dikumpulin dari sana sini, infak 110 juta, 20 juta ditumpangin di tanah yang enggak jelas. Bermasalah, haram awas ini, kami ingatkan kepada semua para pengurus-pengurus madrasah hendaknya waspada dalam hal ini. Dan termasuk tanah, alhamdulillah wakaf. Makanya urusan dengan kami Al-Bahjah tanah, beresin dulu wakafnya. Kami tidak akan ngurusi kecuali baras beres wakafnya. Kita tidak ingin mendengar seperti sebagian pondok dijual oleh ahli warisnya. Na'udzubillah, direbutkan oleh ahli warisnya. Oh, khawatir mbahnya itu yang masuk neraka dulu karena tidak segera beresin. Dan kami sampaikan semuanya. Yang ada di Al-Bahjah ini, mumpung urusan waris, selalu kami ulang-ulang. Mulai dari beberapa stasiun radio, itu apa sahamnya kami. nama pribadi saya. Tapi biar tahu anak-anak saya ini ada anak saya dan sebagainya, bukan milik abahmu. Hanya karena dalam perusahaan harus namanya nama orang, tidak ada. Nanti gelar mati, wah miliaran radionya. Wah anak-anak kaya rebutan dunia, enggak, bukan milikmu nak. Bukan milik saya. Itu hanya namanya, sok nama saya. Termasuk di antara tanah-tanah yang belum beres perwakafannya, kecuali itu bukan tanah saya, tanah yang saya tempati ada rumah, ini aslinya membujur ini adalah tanah panjang ini, termasuk di antaranya buat kuburan ini, adalah tanah pemberian dari orang tua yang sedikit, akan tapi semoga jadi besar di akhirat nanti. Akan tapi sudah diberikan aula, diberikan di jalan Allah, rumah adalah tempat pribadi, karena kita tidak ingin numpang. Kalau nanti saya dapat ganti, rumah juga akan diberikan juga ke pondok biar bebas, karena mau dipilah-pilah susah. Sehingga ada beberapa sertifikat yang belum beres, tapi ingat bukan milik saya. Termasuk di belakang itu tadi ibu saya adalah tanah pribadi, tanah pribadi. Biarpun nanti kalau sudah ada tempat yang lain jauh, akan diberikan kepada pondok biar bebas milik pondok. Tapi semuanya ini adalah halal. Termasuk di pondok putri sana sudah diberikan ke pondok. Saya ikrarkan kepada semuanya. Harus jelas ini semuanya. Harus jelas. Maka ini bahaya sekali di kalangan dunia pesantren ini, kadang-kadang tidak perhatian urusan tanahnya. Tidak diwakafkan dulu. Lalu terus bilang, kecuali aset pondok. Aset pondok ya milik pondok. Manajemen pondok. Tapi kalau milik pribadi saya, kalau saya mati, akan diwaris oleh abah saya, ibu saya, anak saya, istri saya. Selesai, na'udzubillah. Hati-hati ya. Ini juga urusan masalah-masalah. Nih. Kami selalu mengingatkan beberapa para asatidz yang lupa, iya saya belum awas, hati-hati. Berantakan, ini duit siapa yang kau bangun di atasnya ini? Duit siapa ini? Duit umat. Sekaligus juga kami serukan ini di majelis yang mulia ini, tanah sebelah ini semoga segera ada yang bisa membayar 3.500 tanah ini. Dan tanah adalah nanti segera diurus wakafnya, lillahi ta'ala. Wakaf dan ini akan kita tanahkan, segera akan kita bangun untuk lanjutan pembangunan. Pelebaran pondok pesantren insyaallah, karena tahun ini sudah kesab di dalam pondok ini kami tidak akan memberikan siswa lebih dari 2.000 siswa. Sekarang sudah hampir penuh, jadi setelah itu tidak, kita harus pindah ke tempat lain pelebarannya. 2.000 siswa pun dalam hitungan adalah jika tanah sebelah ini dapat. 2.000 siswa sudah teramat padat. Kita tidak ingin anak tidak nyaman. Harus ada tempat lari, tempat main, tempat ini dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi mohon didoakan, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu pembebasan tanah di sebelah ini. Secepatnya. Sebulan, dua bulan ini. Ahli surga. Dan insya Allah tanahnya segera masuk. Nanti kalau sudah sertifikat beres, langsung dimasukkan KOA, diwakafkan. Lillahi ta'ala. Milik anak. Kemudian baru dibangun di atasnya pembangunan-pembangunan selanjutnya. Baik, ini semoga ini mohon didoakan. Semuanya punya tugas untuk minta kepada Allah yang Maha Kaya. Semoga Allah mengirim ahli surga. Nilainya adalah 2.5 miliar. Memang ini 2.5 miliar. Tanah kecil, satu galeng itu, panjang 3.500 meter. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengirim ahli surga, mengirim orang-orang ikhlas yang bisa berjuang di tempat tersebut untuk membeli tanah tersebut, mewakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi kendaraan nanti di Shiratal Mustaqim, menjadi payung di saat di padang mahsyar, menjadi penghibur di saat di alam barzah, menjadi sebab mereka duduk kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Buya, mungkin cukup untuk sekarang ini, mohon untuk dengan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti bagi siapapun yang ingin bergabung untuk pembebasan tanah, dan juga ada lagi program menyelesaikan pembangunan untuk ngedak. Ngedak juga mendesak. Mana yang lebih penting? Semuanya penting. Jadi semuanya penting. Jadi kita harus ngedak, karena kalau tidak segera didak nanti, pertama kebutuhan kelas kurang, kemudian banyak hujan itu yang turun sehingga banyak kusen-kusen nanti kena hujan, kemudian kemana-mana matahari cepat retak. Jadi untuk ngedak sedikit demi sedikit, ngedak kurang lebihnya 400-500, karena panjang sekali ini bangunan yang sangat luas. Ini harus segera diselesaikan. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa mengirim uang receh. Kalau di hadapan Allah saya anggap receh semuanya. Tidak usah pusing mintanya pada Allah. Jadi mintalah kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan urusan pembelian tanah dengan di sini, dan juga untuk menaikkan bangunan ini karena kelasnya sangat kurang. Dan mohon maaf kepada para santri dalam sebulan ini banyak di antara mereka yang tidurnya adalah masih di aula, belum bisa masuk kamar. Karena apa? Karena belum ada tempatnya. Jadi ada sebagian sabar, yang sabar lebih gede pahalanya, ilmunya lebih banyak lagi didapat makanya. Maka yang di luar milih, yang masuk di dalam minta gelar di luar saja, biar gede ilmunya, ya, tambah banyak ilmunya nanti ya. Insyaallah ya, dengan semakin ajruki ala qadri nasabiki, pahalamu sesuai dengan jerih payahmu. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, jadikan kami umat kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Dengan hati yang lembut, penuh kasih sayang. Yang mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami semua saat ini. Jauhkan kami dari, ya Allah, keras hati, keras kepala. Kami ingin menjadi hamba yang patuh kepada syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin menjadi hamba yang patuh kepada syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir atau yang mendengar suara ini, atau yang menyaksikan acara ini, ada hambamu yang masih berurusan dengan keharaman, kami mohon lembutkan hati mereka, berikan keinsyafan, ya Allah, dan hijrahkan kepada kemuliaan dengan kasih sayangmu, dengan rezeki yang lebih banyak, ya Allah, dengan ketentraman di dalam batin mereka, ya Allah. Jangan kau biarkan mereka terus larut dalam keharaman itu, ya Allah, sungguh kami tidak rela. Dan jangan sampai ada di antara kami yang membangkang kepada syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon pandang anak-anak kami dengan kasih sayangmu. Ya Allah, anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, pandanglah mereka dengan kasih sayangmu dan cinta darimu, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga, ya Allah. Anak kami itu, ya Allah. Dan jika ada di antara yang hadir atau yang mendengar suara ini, atau yang menyaksikan acara ini, ada orang tua yang punya anak yang terlanjur bejat, salah, jauh darimu, kami mohon kembalikan mereka ke jalan yang kau ridha, ya Allah. Bawa mereka kepada kemuliaan, ya Allah. Kembalikan mereka, ya Allah, ke jalan yang kau ridha, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, keluarga kami, ya Allah. Jadikan mereka semua keluarga ahli surga. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon, para santri-santri kami, ya Allah. Para santri kami, jaga mereka, ya Allah. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, ya Allah. Berikan kepada mereka ketentraman batin di saat mereka berada di tempat mulia ini, ya Allah. Dan bantu mereka untuk, oh ya Allah, untuk menuntut ilmu. Dan berikan pada di hati mereka cahaya ilmu yang sesungguhnya. Ilmu yang manfaat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan. Dengan rezeki yang halal, penuh berkah, ya Allah. Halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang telah berjuang di tempat ini, ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang berjuang di sini Engkau Maha tahu, yang berjuang dengan harta mereka, berjuang dengan ilmu mereka, berjuang dengan pikiran, dan berjuang dengan tenaga mereka, atau dengan panjatan doa di tengah malam. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah, dan anak keturunan mereka. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, orang-orang ikhlas, orang-orang tulus ahli surgamu yang bisa membantu perjuangan di sini, pembebasan tanah, pembangunan pondok, ya Allah, pembiayaan untuk para santri, ya Allah. Dan kami mohon ahli ikhlas datangkan ke tempat ini, ahli surgamu, ya Allah. Kami ingin kumpul dengan orang-orang ikhlas ahli surga, dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon ampuni mereka dan angkat derajat mereka. Ganti dengan kebahagiaan, ya Allah. Sungguh kami tidak sengaja menyakiti mereka, ya Allah. Kami rindu kemuliaan untuk mereka. Kami rindu kebaikan untuk mereka. Dan kami mohon berikan kepada kami semuanya umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.